Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa mubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan membahas dari buku Harta Haram Mamluk Kontemporer. Kita akan bahas dengan tema asuransi insyaallah taala. Baik asuransi konvensional maupun yang syariah. Fadhol Syekh. Bismillah. Bab 3.12.2 asuransi. Asuransi yaitu perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian, dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Iya. Asuransi berasal dari kata insurance. Insurance artinya memberikan keamanan. Sesungguhnya keamanan bukan dengan berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jal, dan mereka selalu di dalam petunjuk Allah Azza wa Jal. Semua orang menginginkan keamanan, merasa aman, tenang dan tentram. Tetapi ini tidak mungkin didapatkan dengan berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Bab 3.12.21 sejarah asuransi konvensional. Asuransi modern muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 Masehi, yaitu asuransi laut. Para pedagang membawa dagangan mereka dengan jasa kapal laut. Di waktu itu kapal laut merupakan sarana transportasi dengan risiko tinggi, maka muncullah pola asuransi, polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak, dan bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Karena asuransi ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak, maka orang-orang melakukan perjanjian asuransi secara luas. Setelah terjadi kebakaran hebat di kota London yang menghanguskan hampir 13.000 rumah tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666 Masehi, muncul di Inggris asuransi kebakaran. Pada abad ke-18, asuransi kebakaran muncul di Amerika, Jerman dan Prancis. Kemudian pada abad ke-19, asuransi mulai masuk ke negara-negara Islam. Ibnu Abidin, ulama Syam bermazhab Hanafi, wafat tahun 1836 Masehi, telah menfatwakan haram hukumnya satu saukarah. Begini, muncul di Itali pada abad ke-14 Masehi, para ulama Islam telah membahas di waktu itu. Imam Ibnu Abidin, beliau mufti ulama, mufti kaum muslimin di Syam, ya, yang wafat pada tahun 1836 Masehi, sekitar abad awal dari abad 19, ada namanya saukarah. Saukarah tadi adalah asuransi laut. Para pedagang muslim yang membeli barang perniagaan dari Itali, dari Romawi, dari negara Muslim yang lain, itu ketika mereka membawa barangnya melalui kapal, pihak kapal mewajibkan bahwa mereka harus membayar sekian persen dari nilai barang dagangannya yang dibawa oleh kapal itu kepada seseorang di Syam. Maaf, kepada seseorang di Italia. Jelas? Bayar sekian persen dari nilai barang di situ. Yang orang ini tempat menerima uang di Italia tadi, mereka memiliki orangnya atau cabangnya atau wakilnya atau agennya di negara Islam. Maka bila terjadi sesuatu bencana dengan tenggelamnya kapal atau barang rusak sampai negara Islam, maka agen atau wakil yang di negara Muslim tadi membayar mengganti kerugiannya dengan penuh berapa harga barang. Kalau umpamanya barang selamat, maka uang hilang. Jelas antum ini? Itu kan asuransi kan ya? Tapi di waktu itu namanya sawkarah. Dinamakan dengan sawkarah. Antum coba lihat buku Hasyim bin Abidin, di sana ada tentang hukum sawkarah. Terus. Ia berkata, ini pembahasan penting tentang sawkarah yang dibayarkan oleh pedagang sebagai imbalan jaminan yang diberikan oleh kafir harbi. Banyak pertanyaan tentang hukum sawkarah dewasa ini, yaitu telah menjadi tradisi di kalangan pedagang apabila mereka menyewa kapal barang milik seorang kafir harbi. Mereka membayar sewa dan juga membayar sejumlah uang untuk kafir harbi di negerinya. Bayaran ini dinamakan sawkarah. Jika terjadi kecelakaan dan barang jika jadi kecelakaan di barang di kapal terbakar atau dan kapal terbakar tenggelam atau dirampok, maka kafir harbi tersebut memberikan jaminan mengganti barang sebagai imbalan dari sawkarah yang diterimanya. Jelas ini, Muslim membayar sewa kapal, si penyewa yang menyewakan pihak kafir harbi uang sewa bayar. Andai umpamanya uang sewa 1,000 dinar. Selain uang sewa 1,000, bayar lagi umpamanya 10% atau 100 dinar sawkarah namanya. Apa guna sawkarah ini? Bila kapal tenggelam, dia akan ganti barang penyewa kapal di negeri tersebut. Bila barang tidak tenggelam dan aman, ya uang hilang. Jelas? Sama atau tidak dengan asuransi? Sama sekali. Kafir harbi tersebut mempunyai agen di negeri kita atau negeri Islam, berada di pesisir pantai. Agen tersebut menerima sawkarah dari para pedagang. Izin tinggal mereka disetujui oleh Sultan. Apabila terjadi kecelakaan pada barang pedagang, maka agen tersebut memberikan ganti rugi. Ya, ini kasusnya. Terus kata beliau apa? Menurut saya, pedagang tidak halal mengambil ganti rugi tersebut, karena ini termasuk tanggung jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab. Ya. Setelah itu bermunculan berbagai jenis asuransi. Ya. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi bahaya perang, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi pihak ketiga dan seterusnya, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Ini kenapa yang wakilnya harus bayar kerugian? Apakah ada tanggung jawab dia di situ? Ada atau tidak? Kecuali kalau pemilik kapal yang membayar, karena atas kelalaiannya. Artinya kapal tidak memenuhi standar keselamatan. Hah? Berarti ada unsur kelalaian, dia mengganti barang. Kalau ini boleh atau tidak? Boleh, karena memang ada unsur kelalaiannya. Atau terjadi kapal tenggelam karena overload, jumlah penumpang lebih besar atau jumlah barang lebih besar. Ketika terjadi risiko, dia memberikan ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Ini boleh atau tidak? Boleh dalam syariat dan halal. Sekarang antara pemilik kapal dengan si penerima saukaroh, tempat yang bayar, ada hubungan atau tidak? Tidak. Jadi semata-mata dia berjudi, gharornya tinggi. Ketika barang selamat, uang saukaroh hilang. Ketika barang tenggelam, maka kemudian dia dapat uangnya kembali dan diganti barangnya lebih besar daripada uang saukaroh yang dia bayar. Ya atau tidak? Sama atau tidak dengan asuransinya sekarang? Sama. Dijawab oleh Ibn Abidin, ini tidak halal. Karena intinya dia berjudi antara pihak pedagang dengan pihak penerima saukaroh. Untung rugi di sana. Ini mengandung unsur gharar dan mengandung unsur qimar atau perjudian. Baik. Ya. Terus. Hukum asuransi. Asuransi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama, baik perorangan maupun lembaga. Pada tahun 1978, dalam muktamar pertama Al-Ma'ma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fiqih Rabita Alam Islami di Makkah, telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Bunyi keputusan tersebut, setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka Majlis Al-Majma' memutuskan berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya, asuransi jiwa, asuransi niaga dan lainnya adalah haram. Ya, ini pada tahun 78 ulama seluruh dunia telah mengharamkannya dalam muktamar Al-Majma' Al-Fiqh Islami. Ini lembaga fikih di bawah Rabithah Alam Islami atau Liga Dunia Islam. Pada tahun 85 OKI Divisi fikihnya juga telah mengharamkan, yang terdiri dari ulama seluruh dunia juga. Terus. Pada tahun 1985, para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi kedua di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan nomor 9 atau 9/2 tahun 1985 yang berbunyi, transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar atau spekulasi yang tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal menurut syariat. Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan oleh Islam. Pada tahun 2006, AAOFE juga menegaskan kembali haramnya asuransi dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami ayat 2 yang berbunyi, hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ini setelah fatwa lembaga-lembaga internasional yang terdiri dari para ulama pakar di bidang muamalat setelah mengeluarkan keputusannya demikian. Sekarang apa dalilnya? Mari kita lihat. Dalil-dalil asuransi haram. Keputusan lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut. 1. Polis asuransi tersebut, polis asuransi termasuk dalam akad tukar-menukar uang dengan uang atau syarf. Akad asuransi ini mengandung gharar atau ketidakjelasan tingkat tinggi. Pihak tertanggung pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang atau premi yang harus ia bayar. Karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran premi pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperbolehkan ganti rugi. Dan jika tidak terjadi kerugian pada maka jika tidak terjadi kerugian maka pihak tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang telah disepakati. Pada saat akad dilakukan, pihak penanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang ia akan berikan jika terjadi risiko yang ditanggungkan. Bisa jadi pihak penanggung memberikan seperti yang disepakati dalam polis, dan bisa jadi dia tidak memberikan apapun kepada pihak tertanggung jika risiko tidak terjadi. Tingkat gharar dalam polis asuransi ini sangat tinggi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan tukar menukar atau jual beli yang mengandung gharar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Faham ini? Paham? Kalau paham kita lanjutkan. Terus. 2. Polis asuransi termasuk ghimar atau judi. Karena bisa jadi pihak tertanggung baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar kepada yang dibayarnya daripada yang dibayarnya. Pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi. Terus? Dan jika premi dibayarkan sampai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung merugi dan pihak penanggung beruntung. Inilah hakikat judi. Jika satu pihak beruntung, maka pihak yang lain merugi. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perjudian dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Faham ini? Faham? Paham terus. Kalau paham terus, kalau enggak paham terus saya jelaskan. 3. Polis asuransi adalah akad tukar menukar uang dengan uang atau sharf. Karena pada saat tertanggung memberikan uang ganti rugi, berarti ia memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi. Dalam akad tukar menukar uang dengan uang, bila uangnya sejenis disyaratkan harus sama nominalnya dan harus serah terima tunai pada saat itu juga. Jika tidak terpenuhi salah satu dari persyaratan tersebut, maka akad tukar menukar uang dengan uang ini termasuk riba ba'in. Kenyataannya, dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi pada polis asuransi. Pada saat terjadi perbedaan antara nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima, maka transaksi ini dinamakan riba fadl dan nasiah, yaitu nominal kedua uang tidak sama dan tidak tunai, atau uang premi telah diserahkan beberapa waktu yang lalu namun ganti rugi baru diterima setelah berlalu beberapa waktu. Dan jika nominal premi dan ganti rugi sama, maka termasuk bentuk riba nasiah. Karena tukar menukar dua uang tidak tunai. Ya, paham ini? Alhamdulillah, paham terus. Terus. Pengecualian. Majma' al-fiqih al-islami, divisi fikih OKI dalam muktamarnya yang ke-16 di Emirat Arab tahun 2005 dengan keputusan nomor 149 atau dalam kurung 7/16 membolehkan asuransi kesehatan bila diterbitkan langsung oleh penyelenggara pengobatan seperti rumah sakit. Hukum asuransi kesehatan. Berarti di sini tidak ada tukar uang dengan uang, tapi tukar premi dengan jasa. Paham antum? Ini pengecualian. Maka ini salah satu cara. Seperti mamanya ada beberapa waktu yang lalu ada salah satu bengkel, dia ingin membuat juga, kalau umpamanya orang terjadi kecelakaan dan mobilnya rusak, biayanya kan mahal. Ustaz, bagaimana kalau saya buat asuransi kecelakaan tadi, perbaikan mobilnya? Saya katakan, kalau gharornya kecil, ini bukan tukar uang dengan uang, tukar uang dengan jasa perbaikan, tapi diperkecil. Artinya unsur gharornya diperkecil, Anda buat kelas-kelasnya. Kalau umpamanya bayar asuransi sekian juta, dia nyicil, ya. Bila terjadi risiko, dia pertanggungkan, ya. Ini mungkin bisa disamakan dengan hal ini, karena tukar jasa dengan uang. Dia tidak ada ribanya, tetapi gharornya. Gharor tidak mutlak haram. Gharor yang unsurnya sedikit, nisbah gharornya sedikit, boleh. Tapi bila besar nisbah gharornya, maka menjadi haram. Allah Ta'ala alam. Ada dahulu beberapa rumah sakit di Kota Riyadh, saya lihat mereka langsung membuat asuransi kesehatan dengan dengan konsumen atau dengan nasabah. Bayar umpamanya yuran per tahun sekian per bulannya, dapat fasilitas kesehatan A, B, C, D. Sebelumnya dia cek dulu kesehatan setiap orang yang ikut dalam program itu. Paham? Berarti unsur nisbah gharar atau ketidakjelasannya besar atau kecil, sudah menjadi kecil. Ketika menjadi kecil, hukum asalnya boleh. Yang bengkel tadi dia buat seperti itu juga, maka bila nisbah gharornya kecil, hukum asalnya boleh, karena tidak ada tukar uang dengan uang. Kalau dia preminya uang, diberikan nanti uang, terserah mau berobat di mana atau terserah mau perbaiki di mana, ini menjadi riba, karena tukar uang dengan uang tidak sama nominalnya dan tidak tunai. Jelas? Allahu akbar. Terus. Jika asuransi kesehatan diterbitkan langsung oleh badan penyelenggara pengobatan, maka hukumnya dibolehkan syariat, dan syarat teknisnya harus diperhatikan agar gharar dapat ditekan seminimal mungkin. Karena hukum gharar yang sedikit dimaafkan, dan akad gharar yang dibutuhkan orang banyak dan sangat mendesak seperti asuransi kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa, akal dan keturunan, dan tiga hal lain termasuk hal yang sangat penting dijaga syariat Islam, maka hukum gharornya dimaafkan. Di antara hal teknis yang penting diperhatikan, A. Membuat perjanjian yang sangat rinci dan jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. B. Memeriksa kondisi kesehatan pihak tertanggung terlebih dahulu, sehingga bisa diperkirakan jenis pengobatan dan biaya yang akan ditanggung oleh asuransi. C. Tagihan pembayaran yang diklaim oleh pihak rumah sakit harus sesuai dengan tindakan pengobatan yang telah diberikan kepada pihak tertanggung, bukan berdasarkan rekayasa sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi konvensional. Memperhatikan keputusan di atas, maka dipahami bahwa lembaga fikih internasional ini membolehkan asuransi kesehatan atas dasar bahwa gharar dalam beberapa kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibolehkan. Di antaranya bila tingkat gharornya rendah dan bila akad tersebut dianggap mendesak. Dan dua faktor ini terdapat dalam asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Hampir sama dengan asas pengecualian hukum haram asuransi yang diputuskan oleh majma' al-fiqih al-islami di atas. Dr. Yusuf Ash-Shubaili. Sekarang beliau sudah profesor, dulu itu dokter, sekarang sudah profesor beliau. Dan beliau peneliti senior di lembaga fikih OKI. Dahulu beliau dosen pasca sarjana di Universitas Al-Imam di Riyad. Terus. Dr. Yusuf Ash-Shubaili juga mengecualikan haramnya asuransi pada beberapa kondisi. Karena menurut beliau asuransi komersial diharamkan disebabkan mengandung gharar, dan gharar pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad. Di antara kondisi tersebut, A. apabila keberadaan asuransi dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut, misalnya pembelian barang elektronik, mobil, tiket angkutan umum darat, laut, dan udara, dan lain-lain yang tercantum dalam akad pembelian kewajiban membayar asuransi. Hal ini dikecualikan karena status asuransi di sini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dalam transaksi, maka keberadaan asuransi di sini tidak merusak akad dan hukumnya boleh. Faham ini? Asuransi yang satu paket dengan barang dan jasa. Seperti Anda membeli rumah, sudah include di dalam harga itu asuransi, tidak terpisah. Hah? Boleh atau tidak ini, walaupun asuransinya asuransi yang haram? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ini kan dikatakan beliau pengecualian, karena dia mengikut. Anggap rumah, mungkin bisa Anda mengatakan saya enggak mau asuransi. Berapa harganya, segitu yang saya bayar. Kalau pesawat, tiket pesawat, ada atau tidak dalam harga tiket itu jasa asuransi? Ada. Ada. Mau Anda mengatakan saya enggak mau asuransi, hanya tiketnya saja, bisa? Tidak. Enggak tahu, saya sekarang katanya sekarang bisa, wallahu a'lam. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, apa boleh buat? Dan statusnya pengikut di dalam akad, dia bukan akad terpisah. Tetapi setelah ini Anda bayar, ada lagi bisa ditawarkan lagi asuransi terpisah. Ya atau tidak? Kalau ini yang Anda ambil yang kedua, dia terpisah, bukan mengikut dalam akad. Yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Hukum akad yang mengikut, walaupun haram, hukumnya dimaafkan bila dia mengikut ke dalam akad keseluruhan. Seperti Anda membeli umpamanya mobil, di dalamnya ada radio tape, ya atau tidak? Radio isinya apa? Musik kebanyakan atau ada yang halal? Ada yang halal tapi 1:100. Hah? Ini halal atau tidak? Halal. Anggap haram. Hah? Boleh enggak sah Anda beli mobil? Boleh. Atau Anda beli sepeda main anak-anak, itu ada bunyi musiknya atau tidak? Nyanyian-nyanyian segala macam untuk daya tarik anak-anak, ada atau tidak? Hah? Kalau Anda beli, Anda bilang saya beli tapi tolong matiin, putusin dulu ini. Hah? Boleh Anda beli karena statusnya pengikut di dalam akad. Anda beli sepeda bukan beli musiknya. Sama Anda beli handphone, ada enggak di dalam itu musik? Boleh beli handphone? Karena musik. Musik boleh beli musik. Beli musik tidak boleh. Tapi karena dia pengikut, maka hukumnya menjadi boleh. Kecuali dia menjadi tujuan Anda. Bagaimana jadi tujuan? Ketika asuransi menjadi tujuan Anda, Anda ketika beli tiket tanya dulu ke biro travelnya, "Pak, tolong beliin saya ke Surabaya, pilihin pesawat yang kira-kira jatuh sehingga saya dapat asuransi saya. Nanti Bapak saya beri 5% kalau saya dapat asuransi." Nah, boleh sekarang? Sekarang tidak boleh. Karena tujuannya adalah klaim asuransi. Paham antum kaidahnya ini? Paham kaidahnya? Maka bila handphonenya Anda beli tujuannya adalah musiknya yang bagus, maka menjadi haram dia. Tapi karena umpamanya mana yang bagus sinyal dan segala macamnya, ada pengikut musik di sana, dia hukumnya pengikut. Ini hukumnya dimaafkan. Dalilnya banyak tentang kaidah yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Dimaafkan sesuatu yang hukumnya mengikut, yang tidak dimaafkan kalau sesuatu itu hukumnya adalah hukum asal yang bukan pengikut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahan bi ithmar qabla budwi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan menjual buah di pohonnya sebelum matang. Haram hukumnya. Bila ada buah di pohon Anda, Anda punya 1000 pohon mangga, masih muda semuanya. Saya beli buahnya. Boleh? Haram hukumnya, ya atau tidak? Tapi saya beli tanahnya, di atas itu ada 1000 pohon mangga. Boleh? Boleh. Karena mangga tadi menjadi pengikut mangga yang belum matang. Sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual belikan adalah hablul hablah, janin. Ya, janin. Karena biasa terjadi untuk jenis hewan unggul, kalau sudah lahir harganya mahal, tapi kalau berbentuk janin harganya murah, tapi gharornya tinggi. Bisa jadi keluarnya hidup, bisa jadi keluarnya mati, bisa jadi keluarnya sehat, bisa jadi keluarnya cacat. Tapi kalau dibeli dengan masih dalam janin harganya murah. Itu yang diinginkannya, tapi risikonya tinggi. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hablil habla. Tapi kalau dibeli induknya, boleh, walaupun gharornya ada dan pasti si penjual memasukkan harga janin ke dalam harga induk. Iya atau tidak? Pasti berbeda nilai harga sapi atau hewan yang bunting dengan tidak bunting berbeda. Berarti ada nilai di situ atau tidak? Nilai gharornya ada, tapi boleh karena tujuannya adalah induknya bukan pengikut. Jelas ini kaidahnya. Allahu barakfikum. Hal ini dikecualikan karena status asuransi di sini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dalam transaksi. Maka keberadaan asuransi di sini tidak merusak akad dan hukumnya boleh. B. Apabila asuransi tadi pengecualian pertama, sekarang pengecualian kedua. Ya. Terus. B. Apabila asuransi komersial tersebut merupakan suatu kebutuhan orang banyak. Misalnya, suatu negara mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan. Maka warga negara tersebut tidak ada pilihan selain membayar asuransi. Hukum ini tidak diharamkan karena dia membayar dalam rangka terpaksa dan tidak mungkin mendapat izin mengemudi tanpa membayar asuransi, sedangkan dia sangat membutuhkan untuk mengemudi kendaraan bermotor tersebut. Ya, di Indonesia ada asuransi SIM? Ada. Nah, ini kasusnya saya ingat di tahun berapa saya di Arab Saudi itu? Tahun 2000-an awal. Pemerintah mewajibkan setiap yang pemegang SIM membayar asuransi. Waktu itu saya ambil asuransi, ada Gulf. Asuransi syariah kata mereka, saya ambil yang itu. Ya, karena di sana biaya kalau kecelakaan enggak pakai asuransi tinggi sekali. Kalau umpamanya nyawa hilang bisa harganya 3 miliar 100 ekor unta. Tapi dengan adanya asuransi tadi, asuransinya mengcover. Baik. Kalau diwajibkan apa boleh buat? Seperti umpamanya sekarang asuransi BPJS kesehatan akan diwajibkan dalam waktu dekat. Ya atau tidak? Dan demikian selesai urusan Anda. Anda tidak ada dosa karena diwajibkan untuk kemaslahatan umum. Terus.